Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Abu Bakar ibn Abi Daud rahimahumullahu ta'ala tamassak bihabdillah wa tabi'il huda wa la taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Wadin bi kitabillahi wassunanillati atas an rasulillahi tanju wa tarbahu. Ya, berpegang teguhlah engkau dengan tali Allah, dengan Al-Quran, dengan syarat Allah, dan ketika petunjuk. Dan jangan kau menjadi ahlu bid'ah, maka engkau akan mendapatkan falah. Dan beragamlah engkau berdasarkan kitabullah dan sunnah, sunnah yang datang dari Rasulullah SAW, maka engkau akan selamat dan beruntung. Berkata Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Ghafir rahimahullah tawfiqahullah ta'ala at-ta'liq wadin bi kitabillah. So, kita sebutnya merendin di sini dari dana yadinu fil amr ay ta'abbad wahtadi bi kitabillah, beribadahlah dan beramalah dengan kitabullah al-munazzal ala rasulillah yang diturunkan kepada Rasulullah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhi huwa al-qur'anul azim wa dzikrul hakim, yang mana kita tersebut adalah Al-Quran Al-Azim, Al-Zikrul Hakim, la yatihil batil, tidak akan datang kepadanya kebatilan, min baini yadaihi wala min khalfih, tanzilun min hakimin hamid. Bagaimana caranya? Nata'abbad bi kitabillah wa nahtadi bi kitabillah. Caranya kata beliau rahimahullah ta'ala diantaranya fahallil halalah, halalkan apa yang telah halal di dalam kitabullah, waharrim haramah, haramkan apa yang diharamkan di dalam kitabullah, tentunya disertai dengan menjauhinya, meyakini haram dan menjauhinya. Wattabi' muhkamah, ikuti ayat-ayat yang muhkam. Wa amin bil mutasyabih minhu, dan berimani, mengimani dan berimanlah engkau kepada yang mutasyabih darinya. Ay i'taqid dzalik, iya, yakini itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kullun min indi rabbina, itu ucapan ar-rasikhuna fil ilmi. Wajzim bihi jazman muhkaman, iya, kuatkan, pastikan dengan sekuat-kuatnya, dengan mantap, maka dengan yang kau beriman dan berislam, engkaulah mukmin muslim. Wassunan allati atat an rasulillah, ay ja'at wa thabatat an sayyidina Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ia beragama dengan kitabullah dan dengan sunnah-sunnah, ini hadis-hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa thabatat, dan telah dipastikan sabit dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhi arsalahu ala hini fatratin minar rusul, yang Allah mengutus beliau di masa fatrah. Subhanallah rahiman rahimakumullah, disebutkan di dalam syarah Syaikhul Fauzan fihallahu taala qauluhu wadin bi kitabillahi was sunanallati atatan rasulillah yakni kata beliau, ittabi' fi dinika kitabullah, ikutilah ya di dalam agamamu, di dalam beragama, kitabullah. Wattabi' sunnah Rasul, yakni ikutilah sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'khud amalaka ma'khudan min kitabillah min sunnati Rasulillah. Ambillah amalanmu, dasari amalanmu ya dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa ma'khudan 'anil ahwa wal bid'ah wal muhdatsat. Bukan diambil dari ahwa, bukan diambil dari bid'ah-bid'ah, dan bukan diambil dari al-muhdatsat, dari perkara-perkara baru. Ikuti di dalam beragama kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani amalan hendaknya berdasar di Al-Qur'an dan sunnah. Jangan diambil dari hawa nafsu, dari kebidahan dan muhdatsat. Dan ucapan beliau rahimahullahu taala, wadin bi kitabillahi was sunanil lati atat an Rasulillah. Juga disebutkan ya bahwasanya as-sunnah ma'khudhah, as-sunnah yang dijadi ambil, yang dijadikan sebagai dalil adalah ma thabatat an Rasulullah sallam, ma atat wa thabatat, yakni yang sahih atau minimalnya hasan. Yang sahih sampai Rasulullah sallam atau hasan, yang thabatat yakni sahih atau hasan. Adapun hadis-hadis yang dhaif, iya, tidak boleh seorang membangun agamanya, iya, apakah itu terkait dengan masalah amalan apalagi masalah akidah, di atas hadis dhaif. Yang berikutnya dari ucapan beliau rahimahullahu taala, wadin bi kitabillahi was sunanil lati atat an Rasulillah, juga di kitab-kitab syarah kitab ini atau qasidah ini sahih, ya, para ulama kita menyatakan ini bantahan bagi Quraniyin ingkaru sunnah. Ya, mereka-mereka yang menyatakan yakfina Al-Qur'an, ya, cukup bagi kami Qur'an. Ini mubtadi'atul dhalal, mereka adalah ahlul bid'ah yang sesat menyesatkan, yang menyatakan cukup dengan Al-Qur'an. Iya. Prinsip ahlu sunnah beragama dengan kitabullah dan dengan sunnah Rasulullah. Wadin bi kitabillahi wa sunnah allati atat an Rasulillah tanju wa tarbahu. Jika engkau beragama berdasarkan kitabullah, Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, kamu akan tanju, kamu akan selamat, dan kamu akan tarbahu, kamu akan beruntung. Ya, di dalam syarah-syarah qasidah ini sebutkan yang namanya ribah itu adalah kelebihan dari modal. Seorang modal berusaha bermodal 10 juta. Setelah tutup buku, iya, dapat 15 juta. Berarti 5 juta telah namanya ribah, untung. Demikian juga seorang yang berpegang teguh dengan kitabullah, iya, wa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beragama, dia akan tanju wa tarbah, selamat. Yani ini yang dimaksud dengan ra'sul mal, dia akan selamat dari neraka. Wa tarbah yani beruntung, dia akan masuk surga, iya, dia akan kekal di surga, dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di surga. Ini ribah. Iya, al-fadil min al-asil mal. Allahu a'lam bishawab. Nanti kita baca sebagian syarahnya insyaallah. Wallahu a'lam.